Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad faza almuttaqun. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bersua untuk membaca lanjutan kitab yang telah kita mulai pada mukaddimah pertemuan yang lalu, kitab Hilyatu Talibil Ilmi atau Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Pada kesempatan malam ini kita masuk setelah kita bacakan mukaddimah penulis dan pensyarah kitab ini. Pertemuan lalu masuklah kita pada Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama, adabut talibi fi nafsihi, adab seorang pelajar, adab orang yang sedang menuntut ilmu terhadap dirinya. Sebelum kita baca sedikit, kita tadabbur ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, tepatnya pada ayat firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ini perintah Allah langsung kepada para rasul. Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik. Kulu minat thayyiban, makan yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan berbuatlah kebaikan. Beramal saleh. Ini dua hal, kombinasi dunia akhirat ini. Allah perintahkan kita makan yang baik-baik. Berikutnya Allah perintahkan juga kita untuk beramal soleh. Adakah kaitannya antara yang dikonsumsi oleh seseorang dengan amal soleh? Sangat besar pengaruhnya. Yang dikonsumsi orang, seorang hamba Allah yang baik-baik, baik secara zatnya ataupun baik secara maknawi, metode mendapatkannya, itu sangat berpengaruh dengan keberlangsungan amal soleh seseorang. Ada satu istilah namanya al-futur. Futur itu adalah kondisi seorang hamba awalnya begitu semangat ibadah, ternyata langsung kendor dan putus. Itu namanya futur. Al-inqita'u ba'dal istimrar, berhenti setelah sebelumnya berkesinambungan. Dulunya dia menjadi orang yang sangat gemar baca Al-Quran, tiba-tiba putus, tidak lagi baca Al-Quran. Lebih parah lagi, menjadi mengejek orang yang baca Al-Quran. Ini futur. Dulunya sangat semangat sekali sholat tahajud, tiba-tiba jangankan di atas 4 rakaat, 2 rakaat pun tidak sanggup lagi. Itu namanya futur. Dulunya dia berjilbab ketika masih kuliah, setelah pulang kampung dia tidak pakai jilbab lagi. Itu namanya futur. Dulunya sebelum dia menjadi pejabat, rajin sholat jamaah. Setelah dapat rezeki dari Allah, diberikanlah satu kedudukan, akhirnya tinggallah sholat jamaah. Itu namanya futur. Futur ini paling rendah tingkatannya at-tarakhi, mundur. Kalau dulunya baca Quran satu juz satu hari, ini jadi setengah juz, itu futur juga, tapi masih tingkatan rendah. Ada tingkatan tertingginya al-inqita, langsung putus, sama sekali tidak lagi beramal, sama sekali tidak lagi baca Quran, bahkan ketika diberikan Al-Quran pun dia tidak bisa lagi baca. Itu futur yang tertinggi. Ada kaitannya dengan amal soleh, dengan apa yang kita konsumsi. Ternyata ketika para ulama membahas, di antara sebab terjadinya futur itu adalah al-aklul haram, makanan yang haram. Makanan yang dikonsumsi oleh seorang hamba bukan dengan cara yang halal atau zatnya itu sendiri yang haram, sangat berpengaruh dengan keberlangsungan amalan soleh seseorang. Kalau di siang harinya seorang hamba itu memakan, meminum yang Allah haramkan, maka di malam harinya dia tidak akan mampu bangun sholat tahajud, dihalangi oleh Allah. Dosa yang dilakukan di siang hari berpengaruh kepada malam hari. Dan dosa yang dilakukan di malam hari juga mempengaruhi di siang hari. Di saat malam hari kita habiskan malam dengan berbuat dosa, di siang hari lepas sholat duhanya enggak dapat, lewat sholat-sholat sunnahnya enggak dapat, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kuat sekali kaitannya antara kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, dan wa'malu sholihah, melakukan amalan soleh. Dua halaman setelah ayat ini, ini kondisi Allah ceritakan. Maunya tadi sampai tiga lembar dibaca imam ya, baru sempurna nih ayatnya, ceritanya. Sekitar dua halaman setelah bacaan imam kita tadi, kondisi diceritakan bagaimana orang dulu di dunia tidak beramal. Allah sebutkan, hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga ketika datanglah hadir kematian kepada mereka, qala, mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Semua yang mati itu, yang sekarang berada di kubur, satu cuma tujuannya. Tidak ada satu pun yang berkeinginan untuk melanjutkan karirnya, untuk melanjutkan jabatannya, untuk melanjutkan bisnis. Tidak ada satu cuma yang diharapkan oleh orang saudara-saudara kita yang ada di kuburan sekarang. Apa itu? Irji'uni la'alli a'malu salihan. Kembalikan aku ya Allah agar aku berbuat amal saleh. Cuma itu. Tidak teringat dengan film yang dulu dia kumpulkan. Tidak teringat dengan pasangan hidupnya, dia ingin kembali lagi, anak keturunannya, enggak. Satu cuma. Syukur sekali Allah tidak pendengarkan kita permohonan orang yang di alam kubur sekarang. Kalau diperdengarkan mungkin semua kita sudah menjadi orang taat. Di sinilah diuji keimanan kita melalui ayat Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, tentang azab kubur, orang-orang yang dikubur tadi mengharapkan satu harapan, la'alli a'malu salihan, agar aku ya Allah beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Dulu tidak sempat saya hafal Quran ya Allah. Dulu saya tidak sempat sholat tahajud ya Allah. Dulu saya tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua. Dulu. Semua amal saleh itu akan kita inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Allah lanjutkan firman-Nya, kalla, sekali-kali tidak. Tidak ada lagi harapan kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan orang-orang belaka, ucapan belaka saja, tidak ada. Begitu dikembalikan ke dunia, Allah Maha tahu akan lagi kembali berbuat dosa, akan kembali malas baca Quran, kembali malas silaturahim, malas dan seterusnya. Ditinggalkan lagi amal saleh. Maka sedang jamaah sekalian, waktu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasanul Basri hanya tiga: waktu yang telah berlalu, waktu yang akan datang, dan waktu sekarang. Waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Waktu yang akan datang tidak ada jaminan kita bisa menjumpai. Hari ini, sekarang kesempatanlah kita untuk beramal soleh, berbuat kebaikan sebisa kita. Tidak bisa dengan kekuatan tenaga, tidak bisa dengan harta, dengan tenaga, tidak bisa dengan tenaga, dengan fikiran. Membantu orang tidak mesti dengan harta, berbuat kebaikan tidak mesti dengan menjadi orang kaya. Semua kita bisa membuat kebaikan, termasuk musim-musim haji ini, bahwa ternyata ada amalan bagi kita yang bisa juga menyeimbangi orang yang sedang, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ini Allah Maha Adil ini. Seandainya haji itu hanya di Mekah dengan uang, maka sayang sekali orang-orang yang tidak beruang, tidak ada kesempatan. Tapi ada, bergembiralah kita. Ada disebutkan oleh Nabi kita SAW amalan yang bila kita lakukan juga bisa seperti orang haji secara pahala, bukan gugur kewajiban, tapi secara pahala. Apa itu? Salat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian duduk zikir sampai nanti masuk waktunya syuruk, salat dua rakaat. Seperti haji taman, sempurna, tiga kali. Ada kesempatan. Salat sunat setelah sholat subuh secara berjamaah di masjid, sejenak duduk, zikir, sempatkan waktu, lalu kita laksanakan sholat dua rakaat, disebut dengan sholat isyraq atau syuruk. Dua rakaat tidak banyak, tetapi bisa mengimbangi pahalanya saudara-saudara kita yang sedang berlelah-lelah untuk mendapatkan pahala yang sama juga di sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaranglah masa kita. Allah sudah bongkar rahasia orang yang sedang berada di alam kubur, bahwa mereka menyesal. Mereka ingin kembali duduk seperti kita duduk hari ini, baca Quran di Masjid Oman, baca kitab, silaturahim dengan tetangga, dengan keluarga. Mereka ingin, tapi kala sekali-kali tidak lagi. Kitalah yang sudah Allah sebutkan contoh ini, jangan sampai mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului itu. Sidang jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh imam kita tadi luar biasa, banyak sekali pelajaran. Pertama tadi diminta, diperintahkan para nabi, para rasul untuk makan yang baik lalu beramal soleh. Ada satu stressing yang bagus dalam ayat itu tadi. Apa itu? Ini dibutuhkan di zaman kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini harus sering-sering kita gembar-gemborkan. Sesungguhnya umat Muhammad itu umat yang satu. Persamaan di antara umat Islam jauh lebih banyak daripada perbedaannya. Jauh lebih banyak. Ini harus kita angkat-angkat supaya tidak ada celah bagi orang-orang yang tidak senang dengan kesatuan, persatuan kaum muslimin. Tidak ada celah. Kita angkat umat Islam itu persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Semua masih mengakui sholat wajib itu 5 waktu. Semua masih mengakui kita ini Ka'bahnya di Mekah. Semua kita umat Islam masih mengakui Al-Quran sebagai pegangan, hadis Nabi sebagai pegangan, sahabat Nabi tidak boleh kita lecehkan. Ini ada kebersamaan, lebih banyak kebersamaannya. Maka ketika ada celah-celah dijadikan sebagai landasan untuk berbeda, maka tutup dengan ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umatmu umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun. Dalam ayat yang lain wa ana rabbukum fa'budun, sama. Awal ayatnya beda akhir ayatnya. Dan aku adalah Rabb kalian, kata Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, sembahlah aku semata. Pasti semua umat Islam itu yakin hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang berhak disembah. Yakin pasti. Inilah kebersatuan kita umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tadi yang dibacakan oleh imam kita, pelajaran-pelajaran bagi kita yang terbiasa baca terjemahan saja, tidak usah tafsir. Terjemahan itu akan tersentuh setiap kali dibacakan ayat, baik kita sendiri yang membaca ataupun orang lain yang bacakan, kita akan tersentuh sangat. Tapi syaratnya kita pelajari minimal terjemahan saja, apalagi kalau bisa kita masuk ke tafsir yang tulis oleh para ulama. Dan alhamdulillah zaman kita sangat mudah untuk membaca tafsirnya, pun sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada perlu syarah lagi, tinggal baca tafsiran. Bukan terjemahan saja, tafsir Ibnu Katsir misalkan sudah ada terjemahannya, tinggal kita baca, alhamdulillah. Berikutnya kita masuk kepada kitab yang inti, al-faslul awwalu, pembahasan fasal yang pertama, adabut talibi fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Nanti ada adab seorang penuntut ilmu terhadap orang lain, ada juga terhadap dirinya. Dimulai dengan diri sendiri tentu. Yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah bahwa meyakini al-ilmu ibadatun. Kita harus yakin bahwa ilmu itu ketika kita pelajari dia menjadi ibadah. Kita harus yakin hari ini, sekarang ini saat kita duduk, ketika keluar dari rumah kita menuju ke masjid ini, tujuan kita untuk menuntut ilmu, semua langkah-langkah kita dihitung ibadah di sisi Allah. Dalam hadis disebutkan, man kharaja litalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuan menuntut ilmu, maka dia dianggap fi sabilillah sampai ia pulang ke rumah. Ketika Allah takdirkan salah seorang di antara kita meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan mati syahid. Syahidnya ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Penuntut ilmu masuk syahid akhirat. Bagaimana maksudnya syahid akhirat? Secara pahala dia dapat mati syahid. Tetapi di dunia dilakukan fardu kifayah, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan dan dikebumikan. Itu namanya syahid akhirat. Di dunia tetap dia berlaku fardu kifayah, namun di akhirat dapat pahala pahala. Sedangkan syahid dunia itu orang-orang yang perang di jalan Allah, lalu tujuannya tidak ada lain kecuali harta, kecuali ketenaran, maka dia dianggap syahid akhirat. Secara dunia, ketika dia meninggal dalam keadaan perang tersebut, tidak dilakukan fardu kifayah, namun di akhirat tidak dapat pahala syahid apa-apa. Dan ada yang kedua, syahid dunia dan akhirat. Ini yang kita berharap ini semua. Apa itu? Mereka yang perang di jalan Allah karena Allah semata, lalu Allah takdirkan wafat, meninggal, maka dapat syahid dunia juga syahid akhirat. Di dunia tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikebumikan dengan darah-darah yang ada pada pakaiannya itu, dan di akhirat juga mendapatkan pahala mati syahid. Kalau yang ketiga ini enggak dapat, kita minimal yang satu tadi, syahid akhirat. Salah satu caranya adalah kita jadikan setiap kali melangkah kita dimanapun majelis ilmu, apakah di Masjid Oman ini, masjid manapun, ketika kita berniat dari rumah untuk menjadikan dalam gerakan kita menuju tempat menuntut ilmu tersebut ibadah, maka dia menjadi pahala setiap detik keberadaan kita di tempat itu. Bersyukurlah kita hamba-hamba Allah yang memulai niatnya dari semenjak keberangkatan kita dari rumah sampai kita duduk di tempat ini, sampai nanti insya Allah selesai bacaan kitab kita dari tulisan para ulama. Lanjutnya beliau sebutkan, aslul usuli fi hadhil hilyah bal walikulli amrin matlubin ilmuka bi annal ilma ibadatun. Qala ba'dul ulama, al ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ini matannya. Beliau menyebutkan dasar daripada seluruh pondasi dalam kitab ini, beliau ceritakan dalam kitab ini, bal bahkan walikulli amrin matlub, dalam setiap perkara yang dicari, yang dituntut, ilmuka pengetahuanmu, bi annal ilma ibadah, bahwa sesungguhnya harus diyakini ilmu itu adalah ibadah. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, para ulama berbeda dalam maknanya, tapi satu tujuannya. Di antaranya ilmu itu dimaksud ma'rifatus syai' ma'rifatan jaziman, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, itu ilmu. Jadi kalau pengetahuannya di bawah daripada kepastian, misalkan pengetahuannya 100% itu ilmu. Tapi kalau jadi 99% bukan lagi ilmu, jadinya kezon. Zon, zonni. Ada tingkatannya, ada ilmu, ada zon. Ada syak. Ada apa lagi? Ada al-jahlu al-basit, ada al-jahlu al-murakkab. Ini tahapan maratibul ilm, tahapan-tahapan ilmu. Yang tertinggi yang 100% itu adalah ilmu. Misalkan kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu ilmu, pasti kebenarannya. Pasti 1 tambah 1 itu 2. Dan makna yang lain disebutkan ilmu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, itu ilmu. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka bukan ilmu. Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Misalkan tadi kita mengatakan, kapan terjadi perang Badar? Dijawab tanggal tahun kedua Hijriah. Dibuka sirah, oh benar, tahun kedua Hijriah, itu ilmu. Kalau kita jawab tahun ketiga Hijriah, ternyata dibuka buku sejarah, salah, maka itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatus syai', mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan. Satu tambah satu sama dengan dua, itu ilmu. Kalau ada yang menjawab sama dengan tiga, tidak sesuai dengan kenyataan, bukan ilmu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan lebih umum lagi, ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qaul la adri. Yang dimaksud dengan ilmu firman Allah itu Al-Quran, wa qala Rasul hadis Nabi, dan ucapan saya tidak tahu, itu juga ternyata ilmu. Di saat kita ada diskusi di kedai kopi tentang urusan agama khususnya, bertahan dengan masing-masing pendapat, padahal tidak ada landasan dari Al-Quran, tidak ada landasan dari hadis Nabi SAW, dan tidak ada yang berani mengatakan saya tidak tahu, semuanya ngotot, itu bukan ilmu. Bila ada salah seorang di antara teman kita yang duduk mengatakan, saya tidak tahu, maka ini orang berilmu. Orang berilmu. Kalau berani mengatakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, ini bukan lagi pada tingkatan tidak tahu kecil, dia masuk istilah usul fikih namanya al-jahlu al-murakkabu. Al-jahlu al-murakkabu. Tidak usah terjemahkan ya, agak jorok sedikit bahasanya. Al-jahlu, apa terjemahan yang lebih lembut? Ketidaktahuan. Kalau jahil mungkin kasar, nanti marah orang. Atau bodoh, lebih marah lagi orang. Al-murakkab kuadrat. Karena sudah tidak tahu, tidak tahu dirinya tidak tahu, makanya dianggap al-jahlu al-murakkab. Kalau seorang tahu dirinya tidak tahu, ini bagus, akan ada upaya dari dirinya untuk mengetahui. Yang bermasalah itu di saat kita tidak tahu tapi ngotot merasa diri tahu. Nah, ini dalam istilah ilmu usul fikih namanya al-jahlu al-murakkabu. Tapi kalau kita nanti bertemu dengan orang seperti ini, jangan cepat-cepat jahil murakkab, jangan, sakit hati dia. Cukup kita tangkap tangannya, kita salaman cipika-cipiki, lalu kita nasihati dengan nasihat yang lembut, ya, nasihat yang lembut. Tadi juga diceritakan dalam sholat tadi, dibacakan oleh imam kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun untuk berdakwah. Berhadapan dengan Firaun, manusia paling dahsyat. Di ayat yang lain surat Taha yang sudah pernah dibacakan oleh imam kita, sudah lewat tadi itu juz 18, kalau Taha juz 16. Ini jelas-jelas disebutkan ketika berhadapan dengan Firaun, pergilah engkau Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah olehmu Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan yang layin, lembut. Jangan kasar. Apalagi kita watak orang Indonesia itu lembut. Kalau kita dakwah dengan menyampaikan nasihat dengan bahasa kasar, benar pun yang kita sampaikan terkadang sulit diterima. Benar ini Al-Quran kita sampaikan, hadis, namun dengan caranya yang tidak tepat, atau kondisinya belum pas, atau orangnya tidak cocok, maka ini bisa-bisa ditolak kebenaran disebabkan oleh metode cara penyampaian yang disampaikan itu. Layyin, lembut. Lembut diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan Harun. Kita lanjutkan bacaan. Kita yakini bahwa menuntut ilmu itulah ibadah. Jadi setiap kita, dimanapun kita hadiri majelis-majelis ilmu, sebelum kita melangkah, pasang niat. Kalau istilah dulu, pasang niat. Niatnya apa? Apa tujuan kita menuju ke majelis itu? Untuk beribadah kepada Allah. Karena dalam hadis juga disebutkan, orang yang sedang belajar itu dinaungi oleh malaikat. Mata kepala kita tidak melihat. Kalau kita melihat ke atas, tidak ada. Yang ada cuma atap. Tetapi yang berbicara di sini adalah mata hati, iman. Ketika kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghasyat huffathumul malaika, malaikat menaungi mereka, wa nazalat alaihim sakinah, tenang, datang ketenangan, turun ketenangan kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Lebih hebat lagi disebutkan, wa dzakarallahu fi man indah, orang yang sedang belajar ilmu agama itu Allah sebut-sebut nama mereka satu persatu, disebut di mana? Di hadapan para malaikat, makhluk yang sangat mulia. Satu persatu, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, Allah banggakan kita. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, kondisi yang begitu hebat dalam pandangan agama kita, maka semangatlah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Dilanjutkan oleh pengarang kitab ini, qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, al-ilmu salatus sirri, ilmu itu adalah solatnya rahasia, solat sir. Ilmu itu solatnya sir. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Lalu pensyarah kitab ini dengan panjang lebar menyebutkan tentang ilmu itu adalah ibadah. Beliau sebutkan satu ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 122. Bagaimana tadi keutamaan ilmu disetarakan dengan jihad. Surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah, tidak sepantasnya orang beriman itu pergi ke medan jihad semua. falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa tidak sebahagian dari setiap kelompok mereka itu ta'ifah, sekelompok mereka, liyatafaqqahu fid din, agar mereka itu mendalami ilmu agama. Waliyundiru qaumahum, setelah mereka mendalami ilmu agama, mereka bisa memberikan peringatan pelajaran kepada kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali kepada kaum mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka itu berhati-hati. Ilmu itu membuat kita berhati-hati. Seorang tidak berani makan riba karena dia tahu dahsyatnya dosa riba itu. Ada hadis yang menyebutkan sampai lebih dahsyat dari berzina dengan ibu kandung, itu riba. Seorang anak ketika tahu dahsyatnya dosa bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan berani. Kenapa? Sudah ada ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Nah, kalau kita persentasekan sedang jamaah sekalian, kondisi umat Islam hari ini atau kampung kita masing-masing mungkin belum seimbang antara semangat, gairah orang-orang yang belajar tentang ilmu agama, agama kita ini, dengan yang tidak belajar. Mungkin tidak sampai 50-50. Kalau ada pemuda di kampung itu 100, mungkin 20 pun sulit kita lihat yang rajin, gemar, semangat mendalami ilmu agama. Yang lain kemana? Sibuk dengan urusan masa mudanya. Maka sedang jemaah sekalian, Allah setarakan antara jihad yang perang itu fisik, korban jiwa, harta, dengan orang yang menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, Allah pahamkan ia dalam urusan agama. Ada istilah ilmu usul fikih mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ketika seorang hamba tidak ada lagi gairahnya, tidak ada semangatnya, tidak ada masa untuk belajar ilmu agama, itu pertanda Allah tidak inginkan kebaikan kepada hamba itu. Kalau masih ada semangat, masih ada keinginan menggali Al-Quran, menggali hadis, membaca kitab-kitab para ulama, maka ini tanda Allah masih ingin kebaikan untuk kita. Setiap hari kita bertanya, bagaimana gairah belajar ilmu agama hari ini? Begitu juga sebelum tidur nanti, bagaimana gairah? Ada satu kitab tentang metode menghafal Al-Quran dengan mudah. Disebutkan satu penelitian, 85% waktu kita ini habis pada perkara yang sekunder. 85%. Kalau 24 jam kita ambil 85%-nya, berapa itu? Habis pada perkara yang sekunder, bukan yang primer. Apa itu contoh sekunder? Sibuk dengan HP, sibuk dengan belanja, makan, minum, kopi, ketawa. Habis 85%. Kalaulah umur itu nanti benar-benar kita dihadapkan dengan satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, fima afna, kemana dihabiskan umur itu? Maka berat. Saudara-saudara sekalian, itulah dulu para ulama, mereka ketika mengingat masa-masanya, waktunya yang terbengkalai, waktunya sia-sia, mereka menangis. Mereka takut akan ada pertanyaan. Tidak ada yang sia-sia. Allah sebutkan, afahasibatum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira kalian diciptakan sia-sia? Tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanggungjawaban. Ini pertanyaan dari Allah. Tidak ada yang sia-sia. Satu detik pun akan menjadi pertanggungjawaban. Semua kita yang sudah dewasa, sudah balir, akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Ada empat pertanyaan. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak nanti dari tempat yang dia ditanya itu kecuali setelah mendapat empat pertanyaan. Kalau lolos, alhamdulillah masuk ke kanan. Kalau tidak lolos, na'udzubillah. Apa itu pertanyaannya? Tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana didapat, kemana disalurkan? Dapatnya dari yang halal, alhamdulillah, gaji kita dengan kerja yang halal, alhamdulillah. Kemana disalurkan. Kepada yang haram belum lolos ujian. Atau caranya tidak halal dengan cara menzalimi orang, merampok orang, menipu orang, kita berdagang curang dari yang riba menjadi rentenir. Lalu kita infakkan ke masjid. Belum lolos juga. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu? Dari mana didapat? Pertanyaan kedua, wa an syababi? Masa muda, ternyata juga semua kita, baik yang masih berumur baru dewasa atau yang sudah tua, enggak lewat itu. Kita tanya semua Bapak Ibu sekalian, ditanya semua. Yang sudah berumur 60, 70, 80, semua ditanya, kemana itu? Dari umur 15 tahun misalkan, masa baligh sampai berumur 60 tahun, kemana itu? Menangislah kita malam-malam hari. Apa nanti saya jawab di hadapan Allah? Bagaimana nanti kalau saya enggak lolos dalam pertanyaan ini? Supaya ada kesadaran dari kita. Kita habiskan umur untuk yang bermanfaat, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kitab ini. Wal fiqhu, adapun yang dimaksud dengan fiqih dalam hadis tadi, siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah pahamkan ia dalam urusan agama. Yang dimaksud dengan paham di sini adalah huwa al ilmu bisyar'i. Yang dimaksud ketika Allah inginkan kebaikan kepada kita, kita pun diberikan paham tentang ilmu syar'i. Ada gairah untuk belajar ilmu syar'i. Fayadkhulu fihi ilmul aqaidi wat tauhidi wa ghairu zalika. Maka masuk di dalamnya tentang ilmu aqidah, ilmu tauhid, dan ini pondasi. Dalam ilmu, segala ilmu pondasinya aqidah dan tauhid. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sirah yang kita baca, 13 tahun fokus untuk memberikan pondasi selama di Mekah. 13 tahun memperkuat pondasi. Kalau kuat akidah, kuatlah menahan tantangan rintangan. Pondasi masjid kita yang kuat ini, pondasi masjid kita yang kokoh ini bisa menahan dua lantai. Setiap bangunan satu lantai atau dua lantai sangat bergantung kepada kekuatan pondasi. Kalau akidah seorang hamba itu kuat, tauhidnya bagus, maka bagaimanapun kesukaran hidup, dia tidak akan goyang. Sebaliknya, kalau tidak kuat, sedikit saja kena lambaian angin, dia pun akan roboh. Ini yang paling utama untuk kita dalami, al-aqaidi wat-tauhidi. Kemudian dilanjutkan, fa'idha ro'aita annallaha manna alaika bihada. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau terhadap ini, artinya semangat untuk belajar ilmu agama, fastabshir khairan, maka bergembiralah terhadap kebaikan ini. Kalau ada semangat kita untuk mendalami ilmu agama, maka berbahagialah dengan kebaikan ini. Bi anna Allah taala arada bika khairan, karena Allah taala menginginkan untukmu sekarang kebaikan. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Tidak ada satu pun yang bisa menandingi ilmu, ilmu agama, liman shahhat niyyatuhu, kalau benar niatnya. Wa kaifa tasihhu niyyatu ya Aba Abdullah? Ada yang bertanya. Wahai Abu Abdullah, apa yang dimaksud dengan benar niatnya? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Setiap kita belajar menuntut ilmu agama, niatkan pertama untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Setiap kita dapatkan satu ayat dibacakan, kita tahu, niatkan satu ayat yang kita pelajari ini untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dan juga bisa kita sampaikan kepada saudara kita agar hilang ketidaktahuannya. Kalau itu niat kita setiap menuntut ilmu, maka tidak ada satu pun yang bisa menandingi ilmu tersebut. Alhamdulillah bukan satu ayat yang kita pelajari, sudah ada di antara kita 7 ayat, mungkin surah Al-Fatihah 7, ada mungkin lebih dari itu, sudah hafal hadis banyak sekali, alhamdulillah. Lalu berikutnya, masih ada waktu. Wa alaihi fa inna syartul ibadah. Oleh karena itu, kata penulis kitab ini langsung masuk lagi ke matannya, syarahnya sudah habis, masuk ke matan. Fa alaihi, wa alaihi, oleh karena itu, atasnya fa inna syartul ibadah, maka syarat ibadah. Karena tadi kita harus yakin ilmu itu ibadah. Maka syaratnya untuk menuntut ilmu, karena ada ibadah tadi, pertama ikhlasun niyyah. Apa landasan kita datang ke tempat pengajian? Apa landasan kita mempelajari kitab, membaca buku-buku agama? Ikhlasun niyyah. Beliau sebutkan ayat yang sudah masyhur, surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan juga hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ternyata ada perubahan. Apa perubahannya? Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyyati intaqala min afdalit ta'at ila ahattil mukhalafat. Kalau seandainya ilmu itu hilang keikhlasannya, maka dia akan berubah, berpindah dari ibadah yang paling afdol menuju kepada penyimpangan yang paling dalam. Ketika berubah niat seorang penuntut ilmu agama, ada riya, disebutkan contohnya riya agar ingin diketahui orang, dinampak-nampakkan. Ada sum'ah, sum'ah memperdengarkan, saya pernah begini, saya pernah begitu. Atau hubbud zuhur, ingin menuntut ilmu agar terkenal. Dan ini yang paling ditakuti oleh para ulama dahulu. Ibnu Mas'ud, seorang ulama dari kalangan sahabat, ahli tafsir, beliau takut sekali menjadi orang terkenal. Ketika beliau keluar rumah, ternyata ada sahabat-sahabat yang lain sudah menunggu berkerumun. Begitu keluar rumah, diikuti dari belakang. Beliau marah, alama tattabi'uni, kenapa kalian ikuti aku? Fa innahu dhillatun 'ala at-tabi'i wa fitnatun 'ala al-matbu'. Kondisi seperti ini kehinaan bagi orang yang mengikut dan ujian berat bagi orang yang diikut. Banyak ulama-ulama kita ketika sudah duduk atau membuka pengajian, hadir lebih dari 4 orang, dia tinggalkan pengajian. Banyak. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan beberapa kisah, ada seorang ulama ketika memberikan pengajian tidak sampai 4 orang yang hadir. Begitu datang 4 orang, dia tinggalkan pengajian, takut dia terkenal. Makanya sering kita ingatkan, ini terlalu banyak yang hadir ini. Pekan depan 3 orang saja sudah cukup itu. Nah, kenapa itu mereka lakukan? Mereka itu orang yang sudah terjaga hatinya, tapi begitu takut dengan ketenaran, begitu takut dengan menjadi orang-orang diperhatikan. Ini termasuk rekaman video itu membuat tenar itu. Nah, ya, membuat tenar, bahaya. Nah, ini disebutkan dapat merusak hubbud zuhur, senang untuk tampil, bangga dengan banyaknya para penonton. Ini berbahaya. Dan hikmah juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun dalam salat itu Al-Fatihah, dimulai dengan alhamdulillah. Ini peringatan untuk kita semua. Ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita resapi, kita akui ini segala puji hanya milik Allah. Maka hilangkan segala bentuk harapan pujian dari manusia. Masih ada harapan untuk dipuji, harapan untuk dihargai, diberikan penghargaan, maka kita ulang-ulang lagi, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, qul, katakan Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan manasikku, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa? Lillah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lillah. Kalau inilah bisa kita dawamkan, bisa kita terus melatih diri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hidup kita, mulai dari bangun tidur kita sampai tidur kembali, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira waktu kita sudah lewat 10 menit, Barangkali ada yang salah dalam penyampaian, ada yang sempurna, yang belum sempurna perlu kita sempurnakan. Insyaallah di bahagian pertama ini masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kepada para jemaah kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ya. Pertama, ketika ustadznya belum terkenal, memiliki ketika gurunya dulu sederhana, hidupnya sederhana, dia sangat wibawa gitu, dan muridnya selalu sopan terhadap gurunya, ingin selalu meninggikan gurunya. Setelah gurunya memiliki harta yang mapan, jadi tidak ada, ibaratkan bertemu tidak ada sifat senyum, tidak ada gitu. Jadi muridnya enggan untuk menyapa dan untuk menegur, bersilaturahmi kembali kepada gurunya. Ustaz. Yang kedua, pertanyaannya, Ustaz bilang tadi kan, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia meninggal, dia akan mati syahid. Dan ibaratnya seorang mahasiswa dari kampungnya ke kota, ke kampung lain menuntut ilmu, mati sambil menuntut ilmu sambil berbuat maksiat. Pas pada masih di menuntut ilmu, dia masih menjenjang sekolahnya gitu, meninggal gitu. Apakah dia masih dikatakan mati syahid, Ustaz? Terima kasih. Nah, sedikit. Yang pertama tadi disampaikan itu pepatah Arab. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Ini secara nyata kita melihat juga ketika ada orang yang berilmu tidak memiliki adab, itu akan berkurang nilainya. Sebaliknya, bisa saja orang yang kurang ilmunya tapi adabnya bagus, itu bisa menaikkan derajatnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga disebutkan, dan riwayat yang lain Ashabus Sunan, bahwa ternyata masalah adab atau akhlak, dalam bahasa lain akhlak, adab dengan akhlak itu sama. Disebutkan innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sa'imil qa'im. Sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlaknya bisa melampaui derajat orang yang rajin puasa sunat dan orang yang rajin sholat tahajud. Dia enggak kuat puasa sunat, enggak juga kuatnya puasa tahajud, tapi akhlaknya bagus, itu mengalahkan posisi derajatnya orang yang rajin sholat tahajud. Padahal sholat tahajud itu tinggi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Allah sebutkan keutamaan tahajud, tapi ternyata dengan akhlak yang baik itu bisa mengalahkan derajatnya orang-orang yang sholat tahajud, sholat sunat, qiyamul lail, dan juga orang yang puasa, puasa sunat. Dalam hadis yang lain disebutkan akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, ahasinuhum atau ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Nah, kalau kita mendapatkan ada teman kita secara keilmuan dia lebih dari kita tapi akhlaknya kurang bagus, baik teman ataupun guru kita, maka kesempatan kita untuk menjadikan ibadah menasihati teman atau guru sama sekali. Imam Bukhari mengatakan, la yakunul alimu aliman illa idza akhadha min thalathin. Seorang itu tidak dikatakan sebagai alim, orang berilmu, sebelum dia belajar dari tiga jenis orang. Pertama, amman huwa fauqahu, dia belajar dari orang yang lebih senior. Yang kedua, amman huwa mislahu, belajar dengan selevel. Yang ketiga yang paling berat, belajar dari orang junior kita. Kalau kita mampu mengambil ilmu dari tiga jenis orang, dalam pandangan Al-Imam Bukhari rahimahullah, itu orangnya alim. Kalau tidak bisa menerima nasihat, menerima ilmu dari orang di bawah levelnya, sesungguhnya dia bukanlah orang yang berilmu. Kalau guru kita sulit senyum, kita balas dengan memperbanyak senyum. Mudah-mudahan dengan senyum kita yang banyak itu bisa mempengaruhi senyuman guru kita. Nah, Hadis yang disebutkan tadi bukan perkataan saya tapi hadis, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumah yang menuntut ilmu, dia di jalan Allah. Selama dia belajar itu untuk Allah, maka bagaimanapun kondisinya dia tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun kelalaian, kesalahan yang tidak disengaja atau terlanjur, itu manusiawi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu ada yang salah. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu ada upaya untuk bertaubat. Nah, iman yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Begitu naik seakan-akan kita ingin mati saja. Begitu sedang turun, tidak ingat lagi masjid. Itu bukan kita yang merasakan, sampai Hanzalah sahabat. Abu Bakar juga mengatakan, kalau kami melihat Nabi SAW, kami ingat akhirat. Begitu keluar dari majelis beliau, sibuk dengan dunia. Itu hal yang wajar. Yang tidak wajar, berketerusan dalam kesibukan dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.